Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-74 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang Perang Uhud bagian yang kedua. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari musyawarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sebelum Perang Uhud, yang pertama, seorang pemimpin hendaknya dia meminta pendapat kepada orang-orang yang dia pimpin. Yang kedua, apabila seorang pemimpin sudah mengambil keputusan, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah dan tidak ragu-ragu supaya tertanam dalam diri orang-orang yang dia pimpin rasa percaya diri. Allah SWT berfirman, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan, dan apabila dirimu sudah berazam atau bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 159. Berkibarlah bendera perang, satu bendera hitam dan tiga liwa. Liwa yang pertama adalah liwa muhajirin, dibawa oleh Mus'ab bin Umair, yang nantinya akan diganti oleh Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Mus'ab. Liwa yang kedua adalah liwa Al-Aus yang dibawa oleh Usaid bin Hudair, dan liwa yang ketiga adalah liwa Al-Khazraj yang dibawa oleh Al-Hubab bin Al-Mundhir. Terkumpullah 1000 orang, ada di antara mereka yang merupakan orang-orang munafik. Kaum muslimin hanya memiliki 2 kuda dan 100 orang saja yang memakai baju perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memakai 2 baju perang untuk menunjukkan bahwa bertawakal kepada Allah bukan berarti meninggalkan sebab. Pasukan kaum muslimin bergerak menuju Uhud melewati bagian barat dari Al-Harrah Asy-Syarqiyah, dan ketika mendekati Uhud, tepatnya di daerah Asy-Syaikhaini, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, menarik diri dari pasukan kaum muslimin bersama 300 orang munafik dengan alasan bahwa tidak akan terjadi perang. Abdullah ibn Amr bin Haram berusaha untuk membujuk mereka untuk kembali bergabung bersama kaum muslimin, namun mereka tetap tidak mau. Banu Salimah dari suku Khazraj dan Banu Harithah dari suku Aus hampir terpengaruh dengan kejadian ini dan pulang ke Madinah. Namun Allah SWT menguatkan mereka. Allah berfirman, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. Ketika 2 golongan dari pihak kalian ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Surat Ali Imran ayat 122. Allah menyebutkan tentang sebagian hikmah mundurnya orang-orang munafik sebelum perang tersebut, yaitu untuk membersihkan barisan kaum muslimin sehingga tidak ada di antara mereka orang-orang yang kelak ketika perang justru membuat kekacauan barisan kaum muslimin dan akan menurunkan semangat perang. Allah SWT berfirman, مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. Tidaklah Allah meninggalkan orang-orang yang beriman seperti dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga Allah membedakan antara yang jelek dengan yang baik.